rabbuka illa ma syaa, illa ma syaa rabbuka atau an ghairu majzur. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu mengendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu mengendaki yang lain, sebaik karunia yang tiada putus-putusnya. Al-Hud ayat 105 hingga 100. Bukan pakai al ya. Surat Hud 105 hingga 108. Baik. Itu dijelaskan tentang manusia ada yang ditempatkan di surga dan ada manusia yang sengsara di neraka. Itu tadi diterangkan dalam surat Hud ayat 105 sampai 108. Terus kita lihat berbagai kenikmatan dan kemuliaan yang didapati penduduk surga. Penduduk surga mendapatkan kenikmatan dan kemuliaan. Allah Ta'ala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun." Tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. As-Sajdah ayat 17. Ya, lihat. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti. Jadi nikmat-nikmat di surga kita tidak ketahui. Gimana nikmat itu indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan. Jadi yang dibalas itu karena kita itu beramal. Jadi bukan karena kita cuma belajar. Kalau belajar tidak diamalkan, maka tidak dibalas tadi. Belajar belum. Belajar, punya ilmu, ilmu tadi diamalkan, maka baru dibalas, bima kanu ya'malun. Terus ayat satu lagi, masalul jannati. Masalul jannati allati wudi'al muttaqun tajri min tahtiha al-anhar. Akuluha da'imu ukuluha da'imu wa dhilluha. Tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin an-naru. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah seperti taman, mengalir sungai-sungai di dalamnya, buahnya tak henti-hentinya, sedang naungannya demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir adalah neraka. Orang yang bertakwa, dia dapati surga di bawahnya langsung mengalir sungai-sungai. Sifat surga seperti itu. Terus, buahnya tak henti-hentinya, berarti terus berbuah. Tidak pakai musim seperti di dunia. Mangga itu ada musim kan? Nah, kalau sana enggak pakai musim. Sedang naungannya demikian pula. Maka nanti buah tersebut tidak perlu pakai manjat, enggak perlu pakai ya, apa istilahnya, pakai kayu itu terus narik gitu. Pakai jalah gitu misalnya. Enggak perlu pakai itu. Langsung turun naungannya, tinggal dipetik, tinggal diambil. Maka enggak perlu susah payah ngambil buah tadi. Kalau dunia susah payah, belum jatuhnya. Ya. Dunia susah payah. Manjat 3 meter, ya, itu belum tentu selamat itu. Sudah buah turun, yang lain dapat buah, dia belum tentu selamat yang di atas. Kalau di surga enggak pakai mikir kayak gitu. Sudah naungannya itu turun gitu saja. Buahnya tak henti-henti, kemudian naungannya turun gitu saja. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan bagi orang kafir adalah neraka. Terus dalam ayat lainnya disebutkan, wujuhu yauma idzin na'imah, banyak muka pada hari itu berseri-seri. Lisa'iha radiyah, mereka senang karena usahanya. Fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi. Nah, surga berarti makin derajatnya tinggi terus sampai surga Firdaus yang paling tinggi. Terus la tasma'u fiha laghiyah, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Nah, tidak ada orang yang ghibah, tidak ada orang yang gosip, tidak ada orang yang hasad, tidak ada orang yang fitnah, tidak ada begadang yang sia-sia seperti di dunia. Terus fiha ainun jariyah, di dalamnya ada mata air yang mengalir. Nah, di dalamnya ada mata air yang mengalir. Terus fiha sururum marfu'ah, Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan. Ada tahta-tahta yang ditinggikan. Terus. Wa akwabum maudu'ah, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Wa namariku masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Wa zarabiyyu mabsusah, dan permadani-permadani yang terhampar. Nah, ini keadaan seperti seorang raja yang kemudian dilayani dengan minuman. Lantas itu ada gelas-gelas, lantas itu ada bantal-bantal, ada permadani-permadani. Lalu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, sekarang kita lihat kenikmatan surga yang lainnya lagi. Inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabuna wa la yatsfuluna wa la yabuluna wa la yataghawwatuna wa la yamtakhituna qalu fama balut ta'ami qala jus'u wa rushun karushil miski ilhamuna tasbiha wa tahmida kaltul hamunan ta'tul hamuna nafas. Sesungguhnya penduduk surga mereka makan dan minum di dalam surga, namun mereka tidak meludah, tidak kencing, tidak buang air besar, dan tidak mengeluarkan dahak. Nah, lihatnya tidak meludah, tidak kencing, tidak buang air besar, dan tidak mengeluarkan dahak. Nah, sekarang sahabat tanya, lalu bagaimana nasib makanan di perut mereka? Nah, kan sudah makan, terus mau dikeluarkan gimana? Ya, tadi kan sudah makan, mereka itu minum. Kalau tidak kencing, tidak buang air besar, tidak ada sesuatu yang dikeluarkan, cara keluarkannya bagaimana? Lantas, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi sendawa dan keringat yang berbau misk. Mereka diilhami selalu bertasbih dan bertahmid, sebagaimana kalian selalu bernafas. Nah, mereka selalu bertasbih dan bertahmid, sedangkan tadi yang perlu dikeluarkan cuma dengan sendawa saja dan keringat, yang dimana keringatnya itu berbau misk. Berarti kesimpulannya, tidak ada buang hajat ketika di surga, sedangkan kalau di dunia butuh seperti itu. Lalu dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Man yadkhulul jannata yad'amu la yamba'asu la tabla thiyabuhu wa la yafna shababuhu." Siapa saja yang masuk surga, maka ia mendapatkan nikmat dan tidak sengsara, bajunya tidak usang dan tetap terus muda. Lihat, siapa saja yang masuk surga, yan'am, dia dapat nikmat. La yab'asu, tidak sengsara. Terus latablah siabuhu, bajunya tidak usang, ya, tidak ada pudar, warnanya itu enggak ada. Kalau di dunia ada, pakai bolak-balik, terus ada seragam, setahun dia sudah mau butuh untuk ganti. Kali ini tidak perlu. Wala yafna syababuhu, akan tetap terus muda, enggak beralih jadi tua, enggak ada uban lagi, itu enggak ada. Bahkan kondisi sepuh itu tidak ada lagi, maka simbah-simbah tidak ditemukan lagi. Cuma jadi seorang pemuda-pemudi saja, sekitar umur 30-an. Ya, maka tetap terus muda. Wala yafna syababuhu. Nah, terus dalam syarah Sahih Muslim, jilid yang ke-17 halaman 173, Imam Nawawi rahimahullah berkata, menurut mazhab Ahlussunnah dan keumuman kaum muslimin, sesungguhnya penduduk surga makan dan minum serta mendapatkan kenikmatan lainnya. Ia akan merasakan kenikmatan selamanya, tidak ada akhirnya dan tidak terputus selamanya. Nah, lihatnya tidak ada akhirnya, jadi dapat nikmat terus, tidak ada putusnya. Kalau di dunia kita makan, minum, istirahat macam-macam, ada waktu habisnya gitu. Makan berhenti, minum berhenti gitu. Ini kenikmatan dinikmati terus, tidak terputus selamanya. Terus, ia akan mendapatkan nikmat sebagaimana penduduk di dunia, namun perbedaannya jauh sekali dalam hal kelezatan. Hanya ada kesamaan nama saja. Penduduk surga juga tidak kencing, tidak buang air besar, tidak berdahak, dan tidak meludah. Nah, lihat, di surga nantinya dapat kelezatan yang sama namanya dengan di dunia. Makan, minum, kan sama nama. Gelas tadi ada disebutkan situ, gelas juga dapat, permadani dapat juga, cuma sama nama. Namun perbedaannya jauh sekali dari nama yang sama tadi. Jelasnya sama nama, namun belum tentu sama wujudnya. Dapati wanita bidadari, sama tadi namanya. Dapati juga di dunia kayak gitu. Ya, namanya sama, namun bentuknya itu jauh sekali berbeda. Sama rumah juga seperti itu. Jadi kata Imam Nawawi tadi, cuma kesamaan nama saja. Itu di garis bawah itu. Cuma kesamaan nama saja. Yang lain-lainnya, wah, bentuknya beda. Ini nama sama, bentuknya beda. Dan terlalu perfect yang ada di surga. Perfectnya luar biasa, sempurnanya luar biasa. Situ tidak kencing, tidak buang air besar seperti yang disebutkan hadis tadi, tidak berdahak dan tidak perlu meludah. Wallahu a'lam bissawab. Itu sampai pada pembahasan ini, nanti ada lagi pembahasan surga, juga nanti ada pembahasan neraka dari Imam Al-Muzani. Baik, kita lanjut at-tadhib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, kita lanjut kitab At-Tadhib karya Syekh Dr. Mustafa Al-Bogho. Kita sampai pada mencuci najis. Kemarin najis anjing, cara pencuciannya gimana? Disamakan dengan babi. Nah, sekarang kita bahas khamar. Dan nanti darah yang keluar pada wanita ada darah haid, nifas, dan istiadah. Bisa dibaca. Nomor 11 tadi. Ya. Jika arak berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka ia suci karena faktor penyebab kenajisannya adalah memabukkan. Hal itu telah hilang dengan berubahnya menjadi cuka. Akan tetapi jika berubah dengan memasukkan sesuatu, maka ia tidak suci. Sebab sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya menjadi najis dengan masuknya itu dan tetap menjadi najis. Jika arak itu berubah menjadi cuka, maka sesuatu di dalamnya itulah yang membuatnya bernajis. Nah, lihat. Al-Qadi Abu Syuja mengatakan, wa idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat wa in khullalat bi tarhi syai'in fiha lam tathur. Jika khamar itu berubah dengan sendirinya, tidak ada campur tangan manusia di situ, berubah saja dengan sendirinya, dibiarkan kemudian berubah menjadi khallala, menjadi cuka. Ya, menjadi cuka. Khamar jadi cuka. Berubah dengan sendirinya, tahurat. Maka jadi suci. Cukanya menjadi suci. Wa in khullalat bi tarhi syai'in fiha. Namun jika berubah jadi cuka dengan mencampur sesuatu di situ, mencampurkan sesuatu di situ, lam tathur, seperti itu tidaklah suci. Kesimpulannya dari perkataan Al-Qadi Abu Syuja di sini, berarti pertama khamar itu najis. Dan ini pendapat jumhur kebanyakan ulama. Khamar itu najis. Dan najisnya ini, kata Profesor Dr. Musab Al-Bugho, ilahnya sebabnya karena iskar. Karena efek memabukkan. Maka ketika berubah jadi cuka, efek memabukkan gak ada lagi. Maka jadi suci. Nah, sedangkan tadi yang kedua, jika berubah jadi cuka dengan menambahkan sesuatu yang baru di situ, sesuatu zat lain di situ dicampurkan, lam tathur, maka jadi tidak suci. Berarti ada bantu manusia, dibantu oleh manusia untuk berubah jadi cuka. Berarti kalau berubah sendirinya cuma fermentasi saja gitu, bakterinya datang sendirinya di situ, mikrobanya datang sendirinya, maka berubah jadi cuka jadi suci. Berarti tadi kesimpulannya khamar najis atau tidak tadi? Najis menurut mazhab Syafi'i. Terus berubah jadi cuka, kalau berubah dengan sendirinya maka cukanya jadi apa? Suci. Dan kita ambil kesimpulan sebenarnya najis itu tidak, kalau dalam mazhab Syafi'i ya, najis itu tidak bisa hilang. Yang ada cuma mengalami perubahan. Kencing, ya, kencing itu tetap kencing itu. Jenengan siram itu cuma berpindah saja. Cuma dia kecampuran air. Kencingnya ada, tiup angin. Nah, cuma berpindah. Kalau dia diterik matahari panas, nah, menguap. Ya, berubah jadi uap aja. Mau dikatakan itu berubah, nah, ini lihat cuma dalam beberapa kasus saja. Seperti di sini khamar jadi cuka. Sekarang pertanyaannya, cuka saat ini halal atau tidak? Suci atau tidak? Cuka. Abang gak pernah nyoba cuka tak? Hah? Bermasalah kayaknya cuka itu ya. Gimana? Apa ada yang lebih umumnya? Ah, gak apa-apa lah, subat dikit gitulah. Gimana? Ada campur tangannya sekarang. Tadi berubah khamar jadi cuka. Pertanyaannya gampang. Cuka yang ada di warung-warung saat ini itu asalnya dari mana? Gak tahu. Kan yang kuliah kimia dong. Hah? Gak tahu. Itu kalau nunggu berubah dari khamar jadi cuka, cuka itu baru muncul nanti bertahun-tahun nanti. Mas, ada cuka enggak di belakang? Enggak ada, masih fermentasi. Tunggu satu tahun lagi, Mas. Sekarang enggak usah pakai cuka dulu. Sekarang cuka ada terus kan? Ada kan? Enggak ada istilahnya produknya itu habis itu enggak ada. Maka jangan gambarannya itu kamu mikirnya ini dari khamar ini. Cuka ini kayak dari khamar ini, kayak ini campur tangan manusia ini di sini. Nggak ada cuka di sini, ini zat lain lagi yang ada saat ini sudah produksi pabrik. Tidak lagi pakai proses yang disebutkan oleh Al-Qadi Abu Syuja di sini. Ya, tidak pakai proses dari Al-Qadi Abu Syuja lagi yang disebut. Ini proses lawas dulu. Nunggu kayak begini, pabrik bisa bangkrut, krut, krut, krut, krut. Masih dia nunggu produksi lama sekali, terus di pasaran harga cuma kayak gitu saja. Untuk apa? Produksi juga mikir-mikir. Ini kan mikirin ini berapa lama. Terus nanti dipakainya harus segera. Kan mikir kayak gitu, prosesnya cepat. Orang langsung konsumsi gitu. Gak lagi mikir-mikir kayak gini. Dan juga asalnya itu halal sebagaimana sabda Nabi SAW pula. Ketika Nabi SAW itu diberi lauk oleh istrinya cuma dengan cuka saja, beliau malah memuji. Khairul udumu al-khallu, khairul udumu al-khallu. Sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Ketika istri sajikan beliau makan, cuma dikasih cuka saja. Cuma dikasih ada pokoknya, kemudian dikasih cukanya sebagai lauk. Berarti boleh kan nyajikan suami kayak gitu kan? Boleh. Hah? Kalau kamu jadi suami kayak gini gimana coba? Apa-apaan ini? Rasulullah SAW malah muji itu coba lihat. enggak menyinggung istrinya, tunjukkan akhlak yang luar biasa, dan kesimpulannya lagi hidup beliau sederhana, menerima keadaan. Dan itu jadi dalil juga tidak ada masalah. Ya, asalnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ini kipas ini kayaknya. Iya. Dimatiin aja kipasnya. Tes. Sebelah situ Pak, kayaknya Pak sini ya. Baik, sekarang kita lihat pembahasan tiga darah pada wanita. Macam-macam darah yang keluar dari wanita. Qala Abu Suja, yakhruju minal farji salasatu damain, damul haidi wa nifasi wal istihadati. Fal haidu huwal damu khariju min farjil imra'ati ala sabibil Min farjil mar'ati ala sabilis sihati min ghairi sababil wiladati, walaunuhu aswadun muhtadamun ladda'un, wa nifasu huwa damu khariju akibal wiladati, wa istihadatu huwa damu khariju fi ghairi ayamil haidi wa nifasi. Baik, sekarang baca artinya dulu. Ada tiga darah yang keluar dari kemaluan wanita, yaitu pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dengan cara yang sehat, bukan karena melahirkan. Warnanya merah kehitam-hitaman. Nifas adalah darah yang keluar setelah warnanya merah kehitam-hitaman. Nah, dicatat itu, mas-mas. Merah kehitam-hitaman. Terus nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Lihat ya, akibal wiladah setelah melahirkan. Terus istihadah adalah darah yang keluar bukan pada hari-hari haid dan nifas. Istihadah, darah yang keluar bukan pada hari-hari haid dan nifas. Kita ulang. Ada tiga darah pada wanita. Tiga darah ini yang kena hukum. Kaitannya dia meninggalkan sholat, puasa atau tidak, atau digauli suaminya atau tidak. Ada tiga darah. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Kata Al-Qadi Abu Syuja, darah haid huwad dam, darah al-kharij yang keluar, min farjil mar'ati, dari kemaluan wanita, ala sabilis sihati, dan itu keluar tetap dia dalam keadaan sehat. Ini darah normal, kan darah penyakit ya. Min ghairi sababil wilada, bukan karena sebab melahirkan. Walaunuhu aswadu muhtadamun ladzaun, warnanya aswad hitam. Muhtadamun itu har di sini ya, kalau mau dibilang panas ya, dekati di sini dengan kata merah, berarti merah kehitam-hitaman. Ladza ya muwajja. Nanti kita baca keterangannya nanti dalam footnote. Terus nifas adalah darah yang keluar akibal wiladah, darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau sebelum melahirkan belum disebut darah nifas. Terus yang ketiga wal istihadatu, dan istihadah wadamul kharij fi ghairi ayyamil haidhi wan nifasi. Istihadah adalah darah yang keluar bukan pada hari-hari haid, bukan pada hari-hari nifas. Jadi bukan masuk darah haid, bukan masuk darah nifas. Laki-laki penting gak pelajari kayak gini? Penting kenapa? Oh iya, nanti besok kalau punya istri ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan laku kamu nanti ya. Nah, ini baru manfaat di sini. Nah sekarang, coba lihat catatan kakinya. Berkata Dr. Mustafa Dib Albugo, yang pertama mengenai haid. Bukhari 290 dan Muslim 1211 meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, kami berangkat dan tidak ada yang kami ingin kami lakukan kecuali menunaikan haji. Ketika kami berada di Sarf, saya haid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku ketika aku sedang menangis. Beliau bertanya, ada apa denganmu? Apakah engkau mengeluarkan darah? Saya menjawab, ya. Beliau bersabda, ini adalah perkara yang ditetapkan oleh Allah kepada anak-anak perempuan Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang menunaikan haji. Namun demikian, janganlah engkau tawaf di Baitullah. Dalam riwayat lain, sampai engkau suci. Sarf adalah nama sebuah daerah di dekat Mekah. Maksud pertanyaan Rasulullah, apakah engkau mengeluarkan darah, adalah apakah engkau haid? Baik. Disebutkan dalam hadis Aisyah, kharajna la nura ilal hajj. Ini kami keluar mau menunaikan ibadah haji. Jadi ini dalam manasik haji ini. Falamma kunna bi Sarifa. Ketika kami itu berada di Sarif, yaitu nama tempat, hadat Aisyah datang bulan. Datang haid. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Ketika itu Rasulullah masuk menemuiku, aku nangis-nangis. Nangis-nangis kenapa? Haid. Berarti dia enggak bisa ibadah lagi nanti. Padahal ini mau menunaikan haji. Kemudian Nabi SAW mengatakan, malaki, apa yang terjadi padamu? Anafisti, kamu itu nifas. Nah, istilah di sini Nabi SAW tanya, anafisti, kamu itu nifas. Kalimat nifas dalam hadis ini, ya, itu sama dengan pertanyaan, apa kamu haid? Maka istilah nifas kadang dalam hadis itu dimaksudkan adalah haid. Jadi maksudnya di sini hadis ini, kamu alami haid ya? Qultu na'am. Aisyah katakan, iya wahai Rasulullah, inna hadza amrun kata Allah ala banati Adam. Nabi SAW katakan, ini adalah ketetapan yang sudah Allah tetapkan untuk para perempuan. Faqdi ma yaqdil hajj. Tunaikan amaliyah haji sebagaimana orang-orang yang berhaji. Kamu lakukan seperti amalan orang yang berhaji. Kamu masih bisa lakukan. Ghaira allatatufi bil bait. Namun yang tidak boleh kamu lakukan adalah tawaf keliling Ka'bah. Dalam riwayat lain tambahan, hatta tathuri, sampai engkau itu suci. Menunjukkan bahwa darah haid di sini Aisyah itu alami. Ya, Aisyah itu alami. Dan ini ala sabili siha. Tadi kata Al-Qadi Abu Syuja, ini normal. Maka tadi kan Nabi hibur. Itu kan sudah jadi ketetapan Allah. Normal itu. Nabi tidak katakan, oh kamu kena penyakit ya. Enggak. Namun Nabi SAW menjelaskan, ah, ini sudah jadi ketetapan Allah. Kemudian dikatakan di sini, dia menunaikan amalan apapun ketika berhaji kecuali tawaf keliling Ka'bah. Maka yang tidak dibolehkan saat berhaji untuk wanita haid adalah tawaf. Dia bisa wukuf di Arafah, bisa mabit di Musdalifah, mabit di Mina, lempar jamarat, sa'i pun dia masih bisa, tawaf saja tidak bisa. Sholat jelas tidak boleh, puasa tidak boleh. Ya, namun di sini kita akan bahas amaliyah haji. Amaliyah haji yang lainnya dia bisa lakukan kecuali tawaf keliling Ka'bah. Nah, terus ada lagi catatan kaki di bawahnya. Nomor 2, Abu Daud 286 dan selainnya meriwayatkan dari Fatimah binti Abu Hubais bahwa dia mengalami istihadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda kepadanya, "Idza kana damul haidota haidota haidoti fa innahu aswadu yu'rafu fa idza kana dhalika fa amsi fa amkisi anis solati au fa idza kana akharu fatawaddu'i wa salli fa innama huwa ghirkun. Jika itu adalah darah haid, maka warnanya hitam dan dikenal. Jika darahnya memang seperti itu, maka jangan mengerjakan sholat. Jika darahnya tidak seperti itu, maka berwudulah dan sholatlah. Itu hanyalah cucuran darah. Lihat, dari Fatimah binti Abi Hubaysh, anha kana tustahadhu, dia pernah mengalami istihadah. Nabi SAW lantas mengatakan kepadanya, idza kana damul haidha, jika itu darah haid, fa innahu damun aswad yu'raf. Itu seperti darah hitam yang sudah wanita itu tahu. Fa idza kana dzalika fa amsiki anis shalah, jika demikian maka tinggalkanlah salat kalau alami haid. Fa idza kana al-akharu fatawaddai wa shalli, jika itu jika berakhir maka berwudulah dan salat. Fa innama huwa irkun, jika itu darah yang lain, maksudnya darah istihadah, maka tetap salat, nantinya berwudu dan tetap salat, itu adalah darah penyakit. Lalu catatan kaki lagi ada. Nomor ketiga, Bukhari 226 dan Muslim 333 meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan bahwa Fatimah binti Abu Ubais datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, saya adalah perempuan yang sedang mengalami istihadah. Bolehkah saya meninggalkan salat?" Beliau bersabda, "Inna madzaliki irkun wa laisa bihaidin. Fa idza aqbalat haidatuki fatruki solata, fa idza dahaba qadruha faksili ankit dama wa salli." Itu hanyalah cucuran darah, bukan haid. Jika engkau mengalami haid, maka tinggalkanlah solat. Jika berakhir waktunya, maka bersihkanlah darah dari dirimu dan solatlah. Baik. Berarti darah istihadah ini di luar dari darah haid dan nifas. Nah, sekarang catat konsekuensinya dulu kalau gitu. Haid itu tadi darah normal ya. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh disetubui. Saya ulang, haid itu darah normal. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh disetubui. Terus nifas, darah setelah melahirkan. Biasanya wanita kalau mau melahirkan itu ada pembukaan 1, 2, 3 sampai 10. Darah yang dimaksud di sini setelah melahirkan. Kalau sebelum melahirkan pas pembukaan 1 sampai 10 itu sudah keluar darah, itu bukan darah nifas. Sudah ditekankan di sini oleh Al-Qadi Abu Syuja. Akibal wiladah, setelah melahirkan. Berarti darah apa itu? Hah? Ah, tadi itu bukan darah haid, bukan darah nifas, berarti masuk darah istihadah. Tetap sholat atau tidak? Tetap sholat. Kalau tadi ya, maaf, yang tadi saya potong. Kalau sebelum melahirkan, istihadah kan? Sekarang nifas, nifas konsekuensinya apa? Tidak sholat, tidak puasa, tidak disetubui. Lama nifas nanti kita bahas. Kemudian, darah istihadah. Darah yang bukan keluar di hari-hari haid dan nifas. Bukan keluar di hari-hari haid dan nifas. Berarti kalau itu hari haid, dianggap haid. Ini di luar dari hari itu. Misalnya kebiasaan haidnya tanggal 1 sampai 6 tiap awal bulan. 1 sampai 6. Maka kalau dia darahnya nyambung dengan darah istihadah 1 sampai 6 dianggap itu darah haid. Sebelumnya dan sesudahnya dianggap istihadah. Berarti dia cuma enggak sholat tanggal 1 sampai tanggal 6. Sebelum tanggal 1 dan sesudah tanggal 6 berarti dia sholat lagi. Ya, jadi bukan keluar di waktu-waktu haid, bukan keluar di waktu-waktu nifas. Konsekuensinya apa? Kalau untuk istihadah, tetap sholat, tetap puasa. Tetap sholat, tetap puasa. Boleh digaulin? Tinggal mikir. Itu darah itu ya. Baik, berhenti dulu sampai di situ. Pahami dulu ya, ini baru pengertian nih, belum konsekuensi yang lainnya. Darah pada wanita ada berapa tadi? Tiga. Yang pertama, haid, nifas, istiadah. Haid itu darah apa? Hah? Darah normal. Berarti nanti punya siklus tertentu. Konsekuensinya apa tadi? Tidak sholat, tidak puasa, tidak boleh disetubuhi. Terus yang kedua darah apa? Nifas. Apa darah nifas? Darah yang keluar akibat wiladah, setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan. Konsekuensinya apa? Tidak sholat, tidak puasa, tidak disetubuhi. Terus yang ketiga istihadah. Darah yang keluar bukan pada waktu-waktu haid, bukan pada waktu-waktu nifas. Konsekuensinya apa? Tetap sholat, tetap puasa. Wallahu a'lam. Nanti pertemuan berikutnya baru kita bahas lamanya. Haid itu berapa lama, umur berapa baru nanti datang haid gitu. Nah itu baru dibahas. Tentang amalan haji, apakah wajib dilakukan berurutan berkaitan dengan sedang haid tidak boleh tawaf? Tawaf dan sa'inya itu berurutan. Tawaf dulu baru sa'i. Enggak bisa sa'i baru kemudian tawafnya nyusul, enggak bisa. Tawaf sa'i itu satu rangkaian. Bolehkah kita bertaaruf dengan beberapa akhwat dalam waktu yang sama dan apa batasan-batasannya? Laki-laki luar biasa, masyaallah. Mau dibilang playboy atau apalagi lah ini. Ini taaruf di sini ya. Buat satu-satu tuh biar enggak buat orang lain kecewa gitu loh. Nah, perempuannya tahu kamu macam-macam dengan yang lainnya lagi, dia kecewa banget. Oh, ini gimana laki ini nih? Ya, jadi coba timbang baik-baik supaya tidak menyakiti banyak orang. Kenapa iri hati sering muncul? Bagaimana menghadapinya? Oh, sebabnya macam-macam. Kalau yang dimaksud dengan hasad, bisa karena kurang dalam memahami takdir, bisa karena benci pada nikmat orang lain, bisa karena memang juga kurangnya iman, ya sifatnya seperti itu. Di tempat kerja ada sholat jamaah zuhur dilakukan kadang sebelum jam istirahat, pimpinan kami juga ikut, bagaimana hukumnya? Ya kalau ada pimpinan ikut ya sudah, aman-aman saja. Berarti dia sudah bolehkan, yang penting sudah masuk waktu zuhur. Azan dulu. Hayya 'ala s-salah. Baik. Saya pernah membaca salah satu artikel kesehatan yang mengatakan bahwa boleh berhubungan intim saat wanita itu haid dengan dikatakan bahwa darah haid tadi sebagai pelicin saat berhubungan. Sedangkan dalam Islam tidak dibolehkan. Bagaimana mengenai tanggapan terhadap artikel itu? Dalam syariat setiap ada perintah maka punya maslahat yang bisa 100% maslahat di situ, bisa maslahatnya ini lebih dominan daripada mudarat. Sebaliknya, setiap ada larangan dalam syariat kita, maka di situ ada mudarat mutlak 100% itu mudarat, atau mudaratnya dengan maslahatnya lebih banyak mudaratnya. Itu kaidah itu. Untuk kebaikan yang Islam itu ajarkan, itu maslahatnya pasti dominan. Untuk keburukan yang Islam itu larang, ada larangan-larangan di situ, itu pasti ada mudarat. Entah nanti mudaratnya lebih dominan daripada maslahatnya. Maslahatnya ada. Nah itu orang muslim harus akui kayak gini. Maka artikel kesehatan ini jadi tidak berpengaruh ketika syariat sudah larang. Dia bilang ini ada manfaat kayak gini. Nah itu baru satu manfaat. Di balik itu mudaratnya lebih banyak. Maka artikel ini gak ada pengaruh sama sekali. Apalagi kalau artikel ini dibuat oleh orang kafir yang tidak punya iman sama sekali pada Allah. Kalau orang yang punya iman pada Allah itu timbang-timbang kayak gini. Gak boleh kan gitu saja. Taruhlah kalau dia bilang di sini ada manfaat, itu manfaatnya cuma satu, mudarat di balik itu banyak sekali. Orang muslim harus akui seperti itu. Sama dengan khamar. Khamar itu mudarat. Wah Ustaz, ada maslahatnya ini kan kalau di musim dingin kita butuh penghangat sehingga butuh untuk minum kayak gitu. Iya, kamu dapat manfaat satu ini, di balik itu mudaratnya masih banyak. Kamu cuma nimbang cuma satu maslahat. Islam tahu mudaratnya pasti lebih banyak daripada maslahat. Itu kaidah untuk memahami syariat kayak gitu. Ada beberapa pendapat beberapa ustadz yang menyatakan uang kertas yang beredar saat ini hukumnya adalah riba. Lalu mereka juga berfatwa wajibnya mengganti uang kertas menjadi dinar dan dirham. Dinar dan dirham juga bisa riba. Ustadznya enggak baca hadis tentang emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, ya, dikatakan ya dan biadin mislan bimislin. Kok hadis ini dilewatin? Terus beralih ke uang kertas tidak lepas dari riba, dinar dirham juga sama. Sejak dulu sudah ada. Nabi sudah ingatkan itu ketika penukaran emas dengan emas, perak dan perak. Sama maksudnya. Maka bukan solusinya kayak begini. Suruh orang beralih pada uang dinar dirham. Saya cuma khawatirkan saja ini ada bisnis-bisnis di balik ini kalau dia saran-sarankan kayak gitu. Dia beralihlah jadi beli dinar saya, beli dirham saya gitu. Kan sama saja di balik itu ada bisnis lagi. Bu, gak saranin kayak gini, gak usah banyak nipu orang gitu loh. Belajar dengan benar, kuasai hadis dengan baik, pahami hadis dengan baik gitu loh. Hadis ada, sudah disebutkan jelas itu. Zahab bi zahab, fidda bi fidda. Di ujungnya, di akhir disebutkan, yadan bi yadin, mislan bi mislin. Mau hapus hadis ini bagaimana? Beralih ke uang kertas, dia lupa hadis ini tadi. Itu lagi bicarakan emas perak, dinar dirham itu uang emas perak. Lagi bicarakan riba itu. Bagaimana jika baju terkena darah dan meninggalkan noda? Noda warna setelah dicuci. Kalau nodanya sudah dihilangkan, dimaafkan, ma'fu. Maka darahnya sebisa mungkin dihilangkan gitu saja. Ya, kalau masih ada sisa, maka nodanya tadi itu ma'fu, dimaafkan. Bagaimana dengan minuman anggur yang dimasak lalu kadar alkoholnya itu hilang? Kalau sifat memabukannya, jadi bukan lihat kadar alkoholnya, sifat memabukannya hilang, tidak ada lagi, minum banyak itu tidak mabuk, maka sedikit juga berarti tidak masalah. Ya, maka anggur ini tidak masalah. Jadi lihat itu efek memabukan ada atau tidak, muskir atau tidak. Apakah kalau lagi sakit, syarat agar dosa dapat dihapus, harus benar-benar tidak boleh berdoa minta sembuh? Enggak juga, tetap berdoa minta sembuh, namun dituntut untuk banyak-banyak sabar. Berdoa juga, ya berobat juga dibolehkan. Dan dengan ini nanti akan menggugurkan dosa. Saya seorang akhwat beberapa kali dihadapkan dengan kondisi tempat berwudu yang terbuka. Ada pilihan kamar mandi tapi jadi satu dengan kloset. Lebih manfaat, maslahatnya lebih besar ketika berwudu di kloset tadi. Tinggal lantainya disiram. Dibanding tempat berbuka, mudorotnya aurat terbuka. Dan itu bukan satu dua aurat, bagian aurat yang terbuka. Banyak aurat yang terbuka. Maka ambil tetap di tempat tertutup walaupun dalam toilet. Adakah dalil yang menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan ahlul jannah? Kegiatan-kegiatannya. Wah, itu hadisnya banyak. Kalau mau tahu penjelasan ini, bisa baca tentang surga dan neraka dalam buku Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Saya belum tahu ini sudah ada terjemahannya atau belum. Kalau sudah ada terjemahannya, cari aja penulisnya. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, pembahasan surga dan neraka. Edisi bahasa Arabnya itu Al-Jannah wa-Nar. Surga dan neraka. Ustaz, bibi saya adalah istri kedua dari paman saya. Mereka LDR, sudah lama. Bibi di Jogja, paman di kota lain, dan jauh. Paman hanya memenuhi nafkah uang, itu pun kurang untuk 3 anak plus bibi. Terakhir pulang lebih dari 1,5 tahun yang lalu. Sikapnya juga tidak beradab. Bibi sudah mengajukan perceraian. Terus mediasi tidak berhasil. Apakah status bibi masih istri paman dengan sifat sikap paman yang seperti itu? Masih jadi istri, belum cerai kok. Dia baru ngurus. Kalau dari pengadilan agama sudah keluar kata cerai, baru jatuh cerai. Saya ingin bertanya bagaimana cara bisa mengikuti daurah akidah di Darussalihin pada bulan Desember. Belum dibuat undangan. Tunggu saja. Nanti insya Allah dapat, nanti yang di kajian-kajian ini saya kasih insya Allah. Ustaz, ada seorang ustaz yang memberikan motivasi untuk menghafalkan Al-Quran, memberikan waktu untuk membaca Al-Quran dengan menghususkan waktu. Namun si ustaz mengatakan bahwa orang dulu bahkan ketika mendapat tamu, ketika jam membaca Al-Quran, maka tamu disuruh nunggu. Bagaimana dengan hal tersebut? Tamu lebih utama didahulukan kalau tamu hadir daripada membaca Al-Quran. Tamu ini kita lagi layani karena kondisinya ketika itu mungkin dia butuh pada kita. Sedangkan kondisi baca Al-Quran masih bisa ditunda. Kecuali gini, kalau dia mau aman, ya dia beri waktu saja gini. Di pintu masuknya dia beritahu, maaf jam segini kami tidak bisa diganggu. Ya, jam segini kami tidak bisa diganggu. Nah, tamu jadi sadar, oh berarti saya datang tidak tepat waktu di sini. Nah kalau gini berarti dia memang mengkhususkan waktunya untuk belajar, untuk tidak orang lain itu ganggu, ini waktu untuk keluarga, bisa seperti itu. Dan tamu jangan merasa jadi baper ketika dibuat kayak gini, kok tega banget dia sama saya ya. Enggak, ada orang waktu memang gak bisa diganggu. Sama seperti ketika ada orang itu ngundang makan, dia cuma ngundang 5 orang. Terus 5 orang ini masing-masing bawa lagi temannya lagi. Jadi 10 orang. Ya, jadi 10 orang. Apakah boleh? Oh, tergantung tuan rumah. Tuan rumah kalau enggak izinkan yang lainnya masuk, ya, maka bisa suruh pulang sebagaimana Nabi lakukan kayak gitu. Datang ke rumah yang undang, Nabi SAW datang, kalau kamu mau, dia nanti ikut masuk dengan saya. Kalau enggak mau, suruh dia pulang enggak apa-apa. Berarti memang enggak boleh diganggu. Karena privasi mungkin dia ngundang cuma berapa orang saja. Dia ingin jadi cuma obrolan untuk 5 orang, makan dengan 5 orang, atau persediaannya mungkin cuma segitu. Wajar-wajar saja. Apakah boleh mengambil mangga yang jatuh di kebun tetangga tanpa izin? Karena banyak yang jatuh. Karena mubazir, busuk, tidak ada yang manfaatkannya. Tergantung urf. Ya. Kalau urfnya tetangga ini baik banget. Orang-orang sudah tahu kalau jatuh ambil aja. Ya, dia nggak perlu ngomong-ngomong juga, ya. Atau kalau ada dia bilang nggak, sudah ambil aja, dan sudah biasa gitu. Dan orang sudah tahu dia itu baik, ngambil ketika itu nggak masalah. Izinnya tadi sudah dengan kebiasaan dia keseharian. Namun kalau memang dia sudah terkenal pelit gitu, kalau ini dikejar-kejar orang yang ngambil gitu, berarti memang nggak boleh. Ya, harus minta izin dulu. Saya kira ini tadi pertanyaannya. Ini mangga jatuh di rumahmu, gitu. Kalau ini saya jawab lain, kalau ini jatuh di tempat dia, punya dia kan berarti. Apakah salam satu kali dalam sholat, assalamualaikum gitu ya, berlaku pada semua sholat atau hanya pada sholat sunnah saja. Berlaku pada semua sholat. Ini yang saya bahas kemarin di Masjid Pogung Dalak. Ketika masuk isya, wanita sudah pembukaan 8 dan sudah merasa kesakitan, apakah tetap wajib sholat? Iya. Kalau dia tidak sholat pada pembukaan 8 ini, berarti sholatnya jadi qadha. Nanti setelah masa nifasnya selesai, dia qadha sholat tadi. Apakah ludah manusia itu najis? Jika tidak, bagaimana dengan ludah orang mabuk? Ludah manusia tidak najis, asal segala sesuatu suci sampai ada dalil yang menajiskannya. Bagaimana dengan ludah orang yang mabuk? Asalnya juga demikian. Yang najisnya tadi khamernya. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i tadi khamernya yang najis. Kalau ludahnya dia sudah bercampur di sini, maka hukum asalnya itu suci. Wallahu a'lam, ini yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan penuh manfaat dan bawa faedah untuk kita semuanya. Insyaallah Kamis tetap ada seperti biasa di Masjid Pogung Dalangan dengan materi nanti ada sebelum maghrib dari jam 4:30-5, materi melanjutkan tentang siap naik pelaminan dengan judul calon istri menyaratkan untuk tidak boleh poligami. Ini judul tenan ini, bukan saya buat-buat. Itu memang ragiannya kayak gitu. Ya, nanti tunggu infonya saja, biasanya sudah ada di medsos. Ya, itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan penuh manfaat. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.